Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi wa ihsanihi wa taufiqihi wa rushdihi wa lutfihi tatimu salihat. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin المنزل عليه في التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن سلك مسلكهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وبعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-qasim lamma sa'aluhu an-naqidatihi, wa u'minu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wal mursalina, wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwatil kiram, ahibati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Al-Syekh rahimahullahu ta'ala berpindah pada persoalan lain, yaitu al-imanu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamu an-nabiyyin wal mursalin. Syekh menekaskan di sini bahwa aku meyakini an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah penutup an-nabiyyin wal mursalin. Tidak sah keimanan seseorang sampai beriman dengan risalah yang beliau bawa dan menyaksikan nubuwah atau kenabiannya. Yaqul fadilatu syaikh hafizahullah ta'ala lamma dzakara rahimahullah ta'ala fi muqaddimatir risalah ba'da usulil i'tiqad alladhi su'ila an dzakara fi hadza i'tiqadahu fin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di permulaan risalah, beliau mengawali dengan menyebutkan beberapa prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip manhaj as-sahihah, al-aqidah, al-mustaqimah. Pada kesempatan ini, beliau ingin melanjutkan kembali, barakallahu fikum, usul i'tiqad yang lain, min mu'taqadati ahli sunnati wal jamaah, yaitu i'tiqad fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena awal usul i'tiqad syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini prinsip yang pertama, prinsip keyakinan yang mesti setiap muslim membangun di atasnya, yaitu persaksian kalimat tauhid dan persaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusannya. Fa syahadatu an la ilaha illallah yadkhulu fiha kullu ma yata'allaqu bir rabbi subhanahu wa ta'ala min tauhidihi bi aqsamihi thalatha wa ma yata'allaqu bi af'alihi wa bi kalamihi wa kullu ma yata'allaqu bir rabbi subhanahu wa ta'ala kulluhu yadkhulu fi syahadati an la ilaha illallah. Persoalan yang pertama, persaksian hamba terhadap kalimat tauhid, itu tentu memuat padanya barakallahu fikum seluruh keyakinan-keyakinan i'tiqad-i'tiqad yang kaitannya dengan Rabb jalla fi'ula, dari pengisaan terhadap tauhid yang masyhur bagian yang tiga, tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, asma'us sifat, dan juga memuat padanya af'alullah azza wa jalla, kalamuhu jalla fi'ula, dan yang lainnya itu semua terkandung, terpendam dalam persaksian hamba terhadap kalimatul ikhlas. Thumma syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian masuk pada barakallahu fikum persaksian berikutnya, yaitu persaksian hamba kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah azza wajalla. Apa makna dan maksud dari ini semua? Wa huwa hiyal iqraru wal i'tirafu bi risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya'taqiduha bi qalbihi wa yantiqu bi lisanihi wa yutfi'u dhalika bi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi wa imtithali amrihi wa istinabi nahyihi wa tasdiqi khabarihi. Ini semua menjelaskan tentang hakikat yang sebenarnya dari persaksian hamba terhadap syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ikrar dan iktiraf dari mereka masing-masing hamba akan kebenaran risalah yang beliau bawa, yakini, diimani tanpa ada keraguan sedikit pun dalam kalbunya, kemudian dibuktikan dengan lafaz, al-lisan, an-nutq, barakallahu fikum. Lalu yang ketiga, mutabaah, jawari. Inilah iman, barakallahu fikum, iman inda ahli sunnati wal jamaah. I'tiqad bil qalb, barakallahu fikum, wa nutqu bil lisan wal jawarih. Jawarih sini mutabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, dengan mengikutinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menarikkan berita-beritanya. Yaqul hafizahullah ta'ala, kullu hadza yadkhulu fi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Seluruhnya masuk dalam kata yang ringkes. Nah, itu maknanya luar biasa. Padat. Yadkhulu fiha al-iman bi umum risalatihi ila al-jinni wal ins as-saqalain. Pertama, masuk padanya barakallahu fikum keimanan seorang hamba terhadap risalah yang beliau bawa, umum sifatnya kepada as-saqalain. Wa yadkhulu fiha al-iman bi annahu khatamun nabiyyin. Kedua, iman, yakin, percaya bahwa beliau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamun nabiyyin, penutup. Barakallahu fikum. La nabiyya ba'da. Setelahnya yang namanya ditutup sudah. Tidak ada nabi berikutnya. Nah. Kullu hadza yadkhulu fi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Fala budda min al-i'tiraf bil qalbi wa nutqi bil lisan. Ini yang beliau singgung di atas. Setiap masing-masing dari kita al-muslimun, barakallahu fikum, dituntut agar mereka meyakini dengan kalbunya dan melafadzkan dengan lisannya akan hal tersebut. Fala yakfi an-nutq bil lisani duna i'tiqadil qalb bi annahu Rasulullah. Sehingga tidak cukup sekedar melafadzkan bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Bas. Tanpa diyakini dalam kalbunya. Kita lihat contohnya. Siapa contohnya? Barakallahu fiikum. Nah, yang baru datang jangan di belakang. Enggak bisa lihat. Oke, sir. Barakallahu fiikum. Contohnya al-munafiqun, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, ditakuti oleh manusia terbaik sepanjang sejarah, Umar al-Faruq, yang telah diberitakan surga untuknya, dijamin jannah untuk beliau. Khafahu Umar Fakifa bina. Bagaimana dengan kita? Ini contoh pertama. Mereka yashhadun annahu Rasulullah bialsinatihim. Sekedar lafad, lisan. Barakallahu fikum. Fusoha mereka. Nah, tubuhnya masya Allah gagah besar. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu. Itu bicara tentang mereka munafikun. Wa yaqulu tasma' liqawlihim. Ini mereka gagah, ya, kuat, mantap, besar, sehingga terkagum-kagum ketika Anda melihat mereka. Luar biasa sifatnya. Ternyata mereka menggelari para sahabat dengan gelar-gelar yang tidak pantas untuk diucapkan. Dengannya turun firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa itu sahabat? Kerjaannya hanya makan. Besar perutnya. Kalau ketemu musuh, takut. Barakallahu fikum. Sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kita hanya sudah keruh main-main. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan sifatnya sangat jelas sekali. Allah Azza wa Jalla letakkan satu surat khusus dalam Al-Quran, Suratul Munafik. Suratul Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Suratul Munafikun. Nah, dan juga sifat-sifat mereka yang lainnya dalam surat Al-Baqarah, Barakallahu fikum, dan surat-surat yang lainnya sangat banyak. Nah, ini contoh, ya. Sekedar dengan lisan ternyata belum cukup. Nah, buktinya al-munafikun mempersaksikan an-nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan-lisan mereka. Ayat yang pertama, surat al-munafikun. Ini persaksian mereka. Nah, apa kata mereka? Nashhadu innaka la rasulullah. Allahu ya'lam innaka la rasul. Allahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Ternyata ayat ini diakhiri bahwa persaksian mereka terhadap an-nabi sallallahu alaihi wasallam itu dusta. Bohong, tidak benar. Wahum kadzibun fi syahadatihim. Tidak beres persaksian mereka. Tsumma la yakfi ayudan al-i'tiqadu bil qalbi biduni talaffuzin wa nutqin wa ifsahin bil lisan. Sebaliknya, contoh lain. Sekedar meyakini dalam kalbu tanpa melafadzkan pun juga kurang. Tidak cukup. Barakallahu fikum. Sehingga dua-duanya harus diwujudkan. Contoh mereka-mereka al-musyrikun. Fa innal musyrikin yashhadun annahu rasulullah biqulubihim. Ini mereka al-musyrikun al-kafirun mempersaksikan dengan hati-hati mereka. Dari mana kita tahu? Padahal hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu. Karena tahu. Barakallahu fikum. Bukan urusan kita hati. Lakin la yatalaffadzuna bidzalik. Tidak mereka lafazkan. Hatinya meyakini, mengikrarkan, ya'tarifun annaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Faqad abau istikbaran wa inadan wa juhudan an yatalaffadzu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan. al-musyrikun. Bahkan takabur. Berat tulisan ini rasanya untuk mengikrarkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan mereka menentang, berpaling dari. Nah, ma'annahum ya'tarifuna biha fi qulubihim. Padahal hati mereka mengikrarkan. Apa bukti? Kita lihat surat Al-An'am 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa perkataan-perkataan mereka, ucapan-ucapan mereka itu benar-benar menyakitkan hatimu, benar-benar membuat hatimu sesak, tidak tenang dengan ucapan itu. Nah, membuat engkau terganggu. Lama tahu, barakallahu fikum. Fa innahum la yukadzibunak. Ini. Walakinna adh-dhalimin bi ayati Allahi yajhadun. Sebenarnya mereka itu tidak mendustakanmu. Nah. Wadih. Dari mana kita tahu? Wahai Rasulullah SAW, Al-Qur'an. Nah. Mereka itu sama sekali tidak mendustakan. Mereka tahu risalah yang kau bawa itu benar. Yang kau sampaikan itu adalah hak. Nah. Tahu semua. Barakallahu fikum. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Adz-dzalimin," mereka-mereka yang mengingkari, menentang tanda-tanda kebesaran Allah jalla fi'ala. Nah. Baik yang syar'iyyah atau yang kauniyah. Al-Yahud wa Nasara ya'lamun annahu Rasulullah. Al-Yahud, contoh yang lain, mereka Nasara tahu. Nah, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lakin man'ahumul kibr wal hasad an yantiku bidzalik. Nah. Apa yang menghalangi mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah penyakit yang sangat berbahaya untuk selalu kita waspadai bersama, untuk selalu kita menaruh kehati-hatian. Nah, yaitu al-kibru wal hasadu. Ini yang membuat mereka barakallahu fikum tidak beriman kepada-Nya, tidak mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melafadzkan. Wa kata Fir'aun. Nah, wajahatu biha wastaiqonat anfus wajahatu biha gimana aja? Wajahatu biha, mereka menentang. Nah, zulman wa uluwa barakallahu fikum. Ini Fir'aun tahu. Nah, kebenaran ini bahwa Musa wa Harun. Nah, mereka menentang. Nah, barakallahu fikum. Al-haq tersebut min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wadah mereka. Salah satu yang mendominasi adalah al-kibr wal hasad. Qala ta'ala alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu persis siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ya'rifunahu, ya'rifuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka mengetahui, mengenali putra dan putri mereka, anak-anak mereka, tidak tersamarkan. Barakallahu fikum. Wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebagian mereka yang menyembunyikan al-haq padahal mereka tahu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabbmu, maka jangan engkau ragu. Al-Baqarah 146. Fala budda min hadhil umur fi syahadati anna Rasulullah. Yang pertama, an-nutqu bil lisan, wal i'tiqadu bil qalbi wal mutaba'atu lahu, tiga hal dalam mewujudkan persaksian kita kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakfi an ya'tarifa bi annahu rasulullah wa yantiqu bidzalik walakin la yutabi'uhu. Dua hal sudah dilewati, an-nutqu bil lisan barakallahu fikum wal i'tiqadu bil qalb, tetapi tidak mengikuti beliau. Ini juga barakallahu fikum belum cukup. La yakfi. Nah, fala yuti'uhu fi ma'mar, tidak mentaati perintah yang beliau sampaikan, wala yajtanibu ma naha'an, tidak menjauhi apa yang beliau larang, au yukadzibu fi ma akhbar, atau mendustakan sebagian berita-berita yang disampaikan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, la yakfi hadha. Walihada yaqulu syekh fi ibaratin jamilatin lahu fi thalathati usul, ada ungkapan yang bagus dari asy-syekh dalam kitabnya yang masyhur dihafal oleh mereka barakallahu fikum abnauna fi ma'ahid, yaitu salasa al-usul tausul salasa wa adillatuha wa mana asyhadu anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fi ma'mar, ini pertama mentaati, wa tasdiqu fi makhbar, berita-beritanya dibenarkan, dua, wa istinab man anu wa zajar, larangannya dijauhi, tiga, wala yubadullah illa bima syara, berikutnya keempat, tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan. Nah, ibaratun jamilah tentang makna persaksian hamba kepada syahadat anna muhammadan rasulullah. Fal abdu ma dama yashadu annahu rasulullah falabudan yataqayyada bima ja'abihi, ini yang penting ya. Di samping hamba mempersaksikan, dia juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada padanya. Nah, barakallahu fikum. Wala yukhalifu bil bid'ah wal muhdatsat, tidak menisi dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan bid'ah dan muhdatsat al-umur. Qala qawluhu khatam an-nabiyyin yani akhir al-anbiya laisa ba'dahu illa qiyam sah, maksudnya nabi yang paling akhir, penutup. Nah, yang terjadi setelahnya adalah as-sa'ah. Nah, wa li hadha yusamma nabiyus sa'ah. Nah, ini nama lain dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiyus sa'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana was-sa'ata kahatain wa syarab isba'ihi as-sababa wal-busta. Al-hadith akhrajahu al-Bukhari fi kitab ar-Riqaq bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana was-sa'ata kahatain. Kitab Riqaq bicara tentang hal-hal yang akan melembutkan hati. Nah, Imam Bukhari telah meletakkan dalam sahihnya, Sahih Bukhari, barakallahu fikum, kitab Ar-Riqaq, hadis-hadis, himpunan hadis-hadis yang akan membuat hati kita itu lembut. Nah, barakallahu fikum, meletakkan kitab Ar-Riqaq. Nah, dalam bab buistu ana was-sa'ah kahatain. Sementara Imam Muslim meriwayatkan hadis di atas dalam Kitabul Fitan wa Asyrat As-Sa'ah. Kitabul Fitan dan Asyrat As-Sa'ah. Barakallahu fikum, dalam bab Qurbi As-Sa'ah, betapa dekatnya As-Sa'ah. Aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara jarak antara aku dengan As-Sa'ah ya, kahatain. Itu disyaratkan kan? Jadi telunjuknya dan usta, dekat sekali ini kan? Ya, sebantu gini kan? Barakallahu fiikum. Qurb sah antara dusun Nabi dengan as-sah. Fahiya au fahuwa nabiyus sah. Wa bi'satuhu min alamati sah. Nabiyus sah dan diutusnya beliau bertanda dekatnya hari sah. La nabiyya ba'dah. Tidak sah jika ada yang mengaku nabi setelahnya. Nah, batil. Qala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab 40. Namanya disebut, tetapi bukan dalam bab an-nida. Babnya adalah babul ikhbar. Adapun babun nida, enggak pernah Allah manggil ya Muhammad. Ya. Memanggil kekasihnya dengan panggilan-panggilan yang indah. Ya ayuhan nabi, lima tuharribu ma ahlallahu laki. Nah. An-nabi, ya ayuhan rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Panggilan-panggilan istimewa. Sementara namanya disebut dalam Quran sebanyak 4 kali, 44. Itu bukan min babi nida, tapi min babi ikhbar. Dan ini min khasa'is Nabi Yuna Muhammad SAW, disebutkan oleh Al-Iz Ibn Abd Salam dalam kitabnya Bidayatul Sul Fi Tafdili Rasul. Barakallahu fikum. Abasa wa tawalla. Teguran untuk beliau. Tidak disebut namanya. Nah, anja'ahul a'ma. Khotil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Muhammad itu bukanlah ayah. Jadi salah satu di antara kalian. Nah. Melainkan beliau adalah Rasulullah. Walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Utusan Allah Azza wa Jal sekaligus penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu ba'di kadzabun thalathun kullun minhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Al hadis sebagaimana dalam ta'liq akhrajahu al-imam Abu Dawud, Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim min hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala wa huwa fil Bukhari wa Muslim binahwihi min hadis Abi Hurairah. Nah, Rasul mengkhabarkan akan muncul sepeninggalanku ya, manusia-manusia pendusta. Nah, barakallahu fikum. Kadzabun salasun, berapa jumlah mereka? 30-an. Pendusta semua. Nah, ternyata benar apa yang dikhabarkan. Muncul sepeninggal beliau mereka-mereka yang mudda'in annahu nabi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan muncul di Indonesia ini beberapa tahun yang lalu. Ya. Barakallahu fikum, mengaku sebagai nabi. Nah, kadzabun. Mereka mengklaim bahwa dirinya nabi. Nah, padahal aku adalah penutup nabi, tidak nabi peninggalanku. Falladzi la ya'takidu khatmur risalati bihi sallallahu alaihi wasallam kafir. Alladzi yaqul yajuz annahu yub'atsu nabiyyun ba'da ar-rasul fa hadza kafir. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillah wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Tiga alasan. Karena mereka pertama mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, dan mendustakan ijma'ul muslimin. Nah, mereka-mereka yang masih menyatakan sah-sah saja nabi sepeninggal beliau. Ini mukadzib. Lillahi wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Nah, seperti mereka-mereka Kalqadiyaniyah alladzina ya'taqidun nubuwwata ghulam al-Qadiani, yang ma'ruf dengan sebutan Mirza Ghulam Ahmad. Nah, mereka-mereka barakallahu fikum yang meyakini kenabian dia. Nah, mukadzib. Nah, billahi wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Nah, pendiri muassis al-Jamaah Ahmadiyah di Qadian, Qadian fil Hindi, di India sana. Nah, dan menurut para pembelanya, para pengikutnya, dialah Mahdi yang ditunggu-tunggu dan Masih yang dijanjikan. Nah, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi. Contoh yang lain, wa kadzalikal ladzina ittaqadu nubuwata Musailam al-Kadzdzab. Nah. Mengklaim annahu nabi. Barakallahu fikum. Shadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam itu yaqul kadzabun salasun, para pendusta. Nah, sepeninggalanku. Barakallahu fikum. Di antara ini Musailam al-Kadzdzab. Nah. Barakallahu fikum. Dan tewas di tangan barakallahu fikum Wahsy ibn Harb fi ma'rakati al-Yamamah. Nah. Fi tarjamati Wahsy annahu qatil. Khairun nas qatil, syarrun nas. Man khairun nas? Asadullah wa asadu rasulihi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dengan tombaknya nimpar. Nah. Wa qatil syarrun nas, siapa? Musailama. Nah. Barakallahu fikum. Ketika Fathu Makkah datang, dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Anta Wahsy?" "Naam." Ya. "Qatalta Hamzah?" "Naam." Apa pesan Nabi? Fahal tastati an tughayyib wajhaka anni? Qala fama ra'ani hatta mat. Insyaallah. Ini Wahsy bin Harb. Barakallahu fik. Istijabatu Wahsy li da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa cepatnya beliau menyambut, ya, barakallahu fikum, saran, masukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisakah wajahmu engkau palingkan dari aku? Dengan lapang dada beliau terima keputusan Rasul barakallahu fikum sampai beliau wafat. Nah, dia enggak memperlihatkan nah wajahnya. Dan beliau, ulama sebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat dengan pamannya. Nah, barakallahu fikum Hamzah. Khotil kiram ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu dari sekian rentetan pelajaran yang berharga yang dapat kita petik dari Ghazwat Uhud. Istijabatu Wahsy li da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ingin satu-satu, ya, membunuh manusia terbaik sepanjang sejarah, Asadullah wa asadu rasulihi, dan beliau ingin mengganti hal itu dengan membunuh manusia terjahat di muka bumi ini, Musailam al-Kadzdzab. Selesai satu-satu. Nah. Wa nubuwah al-aswat al-ansi al-yamani ma'ruf. Ini semua para pengaku. Nah, mudda'in annahum barakallahu fikum. Wa man idda'a nubuwah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa murtad bidzalika al-islam. Ini jelas hukumnya. Nah, keluar dari dairatul Islam. Fa in tabu taballahu alaihim, seperti siapa? Tulaihah al-Asadi alladhi da'a nubuwah thumma taba min dhalik fataballahu alaihi wa qutila shahidan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Contoh, nah, sempat beliau mengklaim, ya, annahu nabi, namun barakallahu fikum Tulaihah al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu bertaubat darinya dan beliau syahid. Nah, wasujah At-Tamimiyah binti Al-Harith At-Tamimiyah, Sujah binti Al-Harith At-Tamimiyah, allati idda'at an-nubuwah thumma tabat fataba Allah 'alaiha. Perempuan, wanita, mengklaim nabi, taubat dia, Allah terima taubatnya. Barakallahu fikum. Taba Allah 'alaiha. Nah. Amma man idda'a an-nubuwah aw saddaqa man yadda'iha fa huwa kafirun murtaddun 'an dinil Islam. Ini dua, yang mengklaim atau yang membenarkan. Ya. Dia tidak mengklaim dirinya nabi, tapi membenarkan kenabian yang lain. Barakallahu fikum. Maka ini hukumnya jelas. Li'annahu la nabiyya ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam wala hajata ila nabi ba'da rasul, dan enggak butuh lagi barakallahu fikum nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak butuh utusan. Nah. Wala hajata ila kitabin yunzilu ba'dal Qur'an, sudah tidak butuh kepada kitab lain selain Al-Qur'an. Sudah penutup itu. Nah. Li'anna Allah aghna al-'alam bi hadzal rasuli wa bi hadzal kitab. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan alam semesta ini dan menutupnya dengan beliau dan Al-Qur'an. Selesai. Farisalatuhu 'ammatun fi zamani wal makan, sehingga risalahnya itu rahmatan lil alamin sepanjang sejarah. Nah, salihun fi kulli makan wa fi kulli zaman. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang tidak soleh, berarti hati kita yang perlu ditata. Kalbu kita yang perlu dibenahi. Nah, risalahnya itu amah, soleh, di kulli zaman maka. Nah, generasi kita habis, bangkit generasi berikutnya. Soleh, sah. Nah, barakallahu fikum. Dimanapun mereka berada, apapun dan bagaimanapun. Fahiya amatun fi zaman ilan takum asah, sampai barakallahu fikum ditegakkannya asah. Wa amatun fil makan di jami aktoril al. Nah, barakallahu fikum, menyeluruh seluruh tempat semesta ini, penjuru dunia. Kulluha amatun ilan takum asah wa syamilatun wa kafiyatun lil khalqi. Ternyata tidak hanya rahmatan lil alamin, tetapi syamilah, kafiyah bagi seluruh makhluk. Kurikulum kita 24 jam sudah diatur dengan Al-Quran, sudah ditata rapi dengan hadis. Barakallahu fikum. Lengkap. Wa innama takunu bi'isatul rasul indal hajah wal alam laisa bi hajatin li bi'isatil rasul aw ila nuzuli kitab ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da Al-Qur'an. Diutusnya rasul itu ketika adanya hajah umat kepadanya. Kalau tidak ada hajah, sudah tidak ada utusan. Dan alam semesta tidak ada hajah lagi. Barakallahu fikum untuk kembali diutus. Wa amma nuzul Isa alaihi salatu wassalam fi akhir zaman kama tawatarat bidzalikal akhbaru fa huwa haqqun. Adapun turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu benar, mutawatir hadisnya. Walakinna yanzilu ala annahu tabi'un li hadzal rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Turun bukan membuat syariat baru. Tetapi beliau turun membela dan mengikuti serta memperjuangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahkumu bi syariatil Islam. Nih, wa yakunu tabi'an lin nabi. 2. Wa yaqtulu ad-dajjal. 3. Wa yaksu as-salib. 4. Wa yadau al-jizyah. 5. Ini yang beliau lakukan. Bukan mengada-adakan. Bukan menurunkan syariat jadid. Nah, tetapi beliau memperjuangkan syariat Islam, mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawatir. Nah. Barakallahu fikum. Beliau yang akan membunuh Dajjal. Mematahkan salib. Meletakkan segala bentuk jenis jizyah upeti. Wala yabqa illa dinul Islam. Fa ba'da nuzulil Masih la yabqa illa al-Islam. Alladhi ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa mujaddidun li dinil Islam wa tabi'un lir Rasul sallallahu alaihi wasallam fala nabiyya ba'da Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau lakukan di akhir zaman. Bukan barakallahu fikum membawa syariat baru. Belum mujaddid. Nah, di dinil Islam. Wa qawlu wal musallin li anna ba'd al malahidati yaqul ar-rasul yaqul la nabiyya ba'di wa la yamna'u an yub'ats rasulun. Karena qaul la nabiyya ba'di fal mamnu' huwa an-nubuwah amma risalah fala al malahidah lain pemikiran mereka kan yang ditutup nabi lah, nabi apa di, berarti rasul belum ditutup ya. Nah wabih, berarti sah dong kalau ada rasul. Apa jawabannya? Ya subhanallah, la yakunu rasul illa nabiyya. Nah, tidak ada rasul melainkan beliau nabi. Fa bainahuma umumun wa khususun, antara keduanya rasul dan nabi itu umum ya, dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Fa kullu rasulin nabi, ya, setiap rasul mesti dia nabi. Wa laisa kullu nabiyyin rasulan, tidak sebaliknya. Barakallahu fikum. Yarhamullah. Wayaqul hafizallahu taala wa qawlu wala yasihu iman abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Labutan yashhada bi nubuwwatihi wa yu'min bi risalatihi. Hamba dituntut untuk mempersaksikan kenabiannya dan mengimani risalahnya. Ai bi annahu nabiyyu rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau nabi sekaligus rasul. Wa risalatu amminan nubuwwah, kerasulan lebih umum, lebih luas sifatnya daripada nubuwwah, kenabian. Faman aban yasyhada annahu rasulullah fahuwa kafir, yang enggan hukumnya jelas kafir. Aw lam ya'tarif bi annahu khatamu annabiyyin au ajaza an yub'atsa ba'dahu rasul fahuwa kafir, atau dia tidak mengikrarkan i'tiraf bahwa beliau penutup nabi atau membolehkan ada nabi atau rasul setelahnya, fahuwa kafir. Wa qala inna risalatahu khassatun bil arab wa laysat amah, atau menyatakan risalahnya itu khusus untuk bangsa Arab saja. Adapun kita yang di Indonesia misalnya, yang di lainnya selain mereka Arab macam itu tidak masuk dalamnya. Seperti kama yaqulu, kama yaquluhu ba'dun nasara, seperti yang dinyatakan oleh mereka sebagian nasara. Alladzina yu'minun bi risalatihi walakin yaqulun innahu nabiyyun lil arab khassatan. Ya, sebagian mereka meyakini, mengklaim barakallahu fikum mengimani risalahnya, tetapi hanya barakallahu fikum di Arab saja. Ya, selain Arab tidak sah. Nah, ini sama. Barakallahu fikum. Wa hadza kufrun. Ini sama hukumnya. Liannahu labuta minal iman bi umum risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bi hadzal qadri kifayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.